الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nam, apa yang kita baca pada malam hari ini? Siapa namanya? Zul. Apa yang kita baca? Ingat enggak? Enggak. Ridwi. Yang dibaca apa? Hah? Adam? Bukan. Siapa lagi? Untuk samping dulu siapa? Hah? Salman. Apa yang dibaca? Hah? Ahsan. Ya syurut as-salah. Ya risalah syurut as-salah. Siapa mu'alifnya? Pengarangnya? Siapa namanya? Ahmad. Pengarangnya siapa? Enggak mau lihat siapa. Ahsan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Siapa lagi? Faris, yang Faris kegedean. Naam, Abiyu. Syarat salat ada berapa? 9. Taufik. Iya, rukun salat ada berapa? 14. Ahsan. Abdul Aziz. Wajibatu salat ada berapa? 8. Ahsan tuh. Iya. Hafal ya, Zulfikar. Tadi surat ada berapa syaratnya? Syaratnya ada berapa tadi? 9. Rukun 14. Wajibat 8. Iya. Jadi nanti beliau akan menyebutkan secara rinci. Ya, kemarin telah disebutkan satu syarat, yakni syarat al-Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita menyebutkan kemarin perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau bahwasanya asyurut itu jamak syarat. Iya. Ingat Bukhari apa itu syarat? Syarat secara bahasa yang disebutkan di sini apa kemarin? Kalau secara bahasa apa? Al-alamah. Iya. Tanda. Kalau secara istilah apa? Alladhi yalzam. Hah? Alladhi yalzam. Nah. Terus nah, jangan kebalik. Iya. Lu muat karamang apa? Syarat secara istilah kemarin. Ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya aja. Nah. Cuma bisa ngulangi dengan jelas. Umar, kena ulangi marah-marah. Nah, mahsan. Iya, alladhi yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujud. Iya, kemarin dicontohkan masalah apa? Syarat toharah dengan apa? Salat. Iya, syarat itu katanya alladhi yalzam min adamihil adam. Kalau syarat tidak terpenuhi, tidak ada, maka tidak ada pula salat tersebut, ya toharah tadi. Kalau toharah tidak ada, maka salat tidak ada. Kemudian kalau toharah ada, belum tentu apa? Salat itu ada. Kenapa? Karena bisa jadi setelah wudu dia berhadas. Iya, artinya sebelum salat dia sudah berhadas. Jadi tidak mesti ketika ada syarat, na'am, itu taharah, salat itu ada. Nah, ini yang beliau sebutkan. Kemudian yang disebutkan juga oleh para ulama, yang ini tentang masalah syarat. Iya, syarat itu adanya qabl ibadah atau qabl. Iya, yang namanya syarat itu adanya sebelum. Iya, sebelum dia melakukan sesuatu yang disyaratkan, yang ada syaratnya. Iya, syarat itu dipenuhi sebelum dia melakukannya. Ini untuk kita mengetahui perbedaannya dengan rukun. Iya. Kalau syarat sebelum. Dan syarat kata para ulama juga dia harus yastamirru ma'al ibadah. Iya, syarat itu dia harus mengiringi ibadah tersebut dari awal sampai selesai. Ya, dari awal sampai akhir ibadah syarat itu harus ada. Jadi kalau di tengah-tengah ibadah syarat tersebut hilang atau terputus, maka terputus pula ibadah yang sedang dilakukan dengan syarat tersebut. Contohnya apa? Iya, contohnya mudah tadi, toharoh. Iya, toharoh itu disyaratkan dan adanya sebelum sholat. Dan juga dia disyaratkan harus terus-menerus mengiringi sholat tersebut sampai selesai. Nah, kalau di tengah-tengah sholat dia berhadas, maka apa? Batal pula sholat yang dia apa namanya tadi sedang sholat. Iya, sehingga apa? Syarat itu kata para ulama yastamir ya ma'a al-ibadah. Dan ini persamaan dengan rukun. Ya, adapun perbedaannya, kalau rukun itu dia ada dan disebut ya juz'un minal ibadah. Ya, bagian dan rangkaian ibadah seorang hamba. Ya, nanti seperti akan disebutkan perbedaannya dengan jelas ketika menyebutkan apa itu rukun salat, apa itu syarat salat. Ya, syarat tadi sebutkan di antaranya taharah. Nanti rukun disebutkan di antaranya apa? Ruku', ya, sujud dan yang lainnya. Yang ini merupakan apa? Rangkaian ibadah yang ada pada ibadah tersebut, bukan sebelum ibadah, tapi pada ibadah tersebut. Iya, qiraat Al-Fatihah ini termasuk juga rukun. Sehingga ini perbedaannya syarat dengan rukun. Kalau syarat ada sebelum ibadah, tapi apa? Syaratnya juga harus mengiringi ibadah tersebut sampai selesai. Adapun rukun, dia adanya ketika ya, ketika ibadah tersebut dilaksanakan dan juga mengiringi ibadah tersebut. Iya. Dan di sana ada yang ketiga, yakni yang beliau sebutkan di sini apa? Wajibat. Iya, wajibat as-shalah yang disebutkan ada 8. Iya, nanti apa? Disebutkan di antaranya tasyahud. Iya, di antaranya tasyahud. Nah, jadi 3 perkara ini disebutkan oleh para ulama ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Iya, antara syarat, rukun sama wajib. Iya, sisi persamaan antara ketiga ini adalah kata para ulama ketika ditinggalkan. Iya, ketika ditinggalkan dengan sengaja. Iya, dia meninggalkannya dengan sengaja, ini batal ibadahnya. Iya, persamaan 3 perkara ini. Syarat, rukun dan wajib. Iya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka apa? Batal ibadahnya. Iya, contohnya tadi syarat taharah. Iya, contohnya apa? Rukun tadi sujud misalnya. Wajibat contohnya apa tadi? Tasyahud. Kalau 3 perkara yang ditinggalkan dengan sengaja, maka hukum sholatnya apa? Faris, sah enggak? Iya, batal. Hukum sholatnya batal ketika ditinggalkan dengan sengaja. Iya. Adapun perbedaan antara 3 ini, yang sama itu 2. Yang sama syarat dengan rukun. Yang beda hanya 1 wajib. Yang beda 1 yaitu apa? Wajibat. Perbedaannya berarti kalau syarat sama rukun sama ya, kita samakan, wajibat beda sendiri dalam hal ini. Yakni apa? Ketika ditinggalkan dengan atau karena apa? Nisyanan au jahilan. Ya, ditinggalkan karena lupa atau karena bodoh. Ya, tidak mengerti hukum. Iya, di sini ada perbedaan. Iya, di sini ada perbedaan. Persamaannya tadi telah disebutkan ketika ditinggalkan dengan amdan, dengan sengaja. Tapi ketika ditinggalkan karena dua hal, ya lupa atau dia tidak tahu hukum, jahil. Iya, maka di sini terbedakan antara rukun. Kalau syarat sama rukun sama, yang beda adalah wajibat. Iya, wajibat. Iya, kalau syarat dan rukun kata para ulama, kalau ditinggalkan, meskipun ditinggalkan karena nisyanan au jahlan, karena tadi apa, lupa atau karena bodoh, tidak tahu hukum, tetap ibadahnya tidak sah. Iya, ibadahnya tidak sah. Iya, dan tidak bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Iya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya kata para ulama, hadis al-musi fi salatih. Iya, hadis yang orang yang salah ketika apa? Salatnya. Yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai salat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Iya, ini padahal orang tadi apa? Sudah salat. Iya, tapi dia tidak memenuhi rukun-rukun salat. Iya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia belum salat. Engkau belum salat, suruh salat kembali. Iya. Ini dia tinggalkan karena apa? Karena jahil. Ya, karena jahil, tidak diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini ketika meninggalkan apa? Rukun atau syarat. Sehingga demikian pula ketika seorang apa? Baru masuk Islam misalnya. Iya, baru masuk Islam, dia tidak tahu hukumnya kalau misalnya harus ketika hendak sholat itu harus berwudu. Iya, tiba-tiba ternyata dia kumandangkan azan, belum belajar sama sekali, dia dari rumah langsung datang ke masjid belum wudu. Iya, setelah selesai sholat ditanya sama saudara dia yang sampingnya misalnya, sudah wudu belum tadi sholat? Ya, jawabannya belum. Apa yang harus dilakukan? Harus berwudu dulu. Ya, ulangi wudu kemudian sholat. Karena syarat dan rukun ini kata para ulama tidak bisa ditinggalkan meskipun karena sebab nisyan ataupun al-jahal. Iya, beda kata para ulama dengan yang namanya wajibat. Iya, kalau wajibat seperti tadi kita contohkan tasyahud. Iya, tasyahud misalnya itu ketika ditinggalkan karena nisyanan au jahilan, karena lupa ataupun karena bodoh tidak tahu hukum, ini kata para ulama bisa apa namanya digantikan dengan sujud sahwi. Dan ketika meninggalkannya karena dua hal tadi atau salah satu dari dua hal, tidak menyebabkan batalnya ibadah yang dilakukan. Iya, ini bedanya apa? Syarat, rukun dan wajibat. Nah, perbedaannya ketika dia meninggalkan dikarenakan bodoh atau karena lupa. Iya, kalau wajibat masih bisa dikatakan sah ibadahnya, dan dia cukup ketika sholat menambalnya dan juga menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama, persamaan dan perbedaannya. Iya, jadi persamaannya apa tadi Bukhari antara tiga ini? Ahsan. Perbedaan apa persamaannya kalau ditinggalkan dengan sengaja? Itu aja. Perbedaannya kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka semuanya sama, tidak sah sholatnya. Iya, misalnya dia sholat maghrib, ya sengaja dia nggak mau tasyahud awal, sengaja dia tinggalkan nggak mau tasyahud awal, batal sholatnya. Iya, batal sholatnya. Tapi perbedaannya apa tadi? Kalau iya ditinggalkan karena lupa. Ya, sholat maghrib dia lupa, tidak sengaja. Ya, dia lupa tasyahud awal. Sholatnya sah. Sah sholatnya. Ya, kalau dia ingat, sujud sahwi. Kalau dia ingat, sujud sahwi. Ya, tapi kalau dia lupa sudah lama, ya baru dia ingat, ternyata sholat maghrib ya pada bulan ya yang lalu ternyata lupa sujud sahwi. Iya apa? Lupa tasyahud apa? Lupa tasyahud apakah harus sujud sahwi? Iya, ini khilaf para ulama dalam hal ini. Intinya adalah perbedaannya adalah tadi kalau wajib ditinggalkan tanpa sengaja karena lupa atau karena bodoh maka tidak membuat ibadah tersebut batal, bahkan bisa apa namanya digantikan dengan sujud sahwi, berbeda dengan asyart war rukun ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Naam, qala rahimahullah taala, kita masuk pada kemarin kita masuk pada syarat yang pertama yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya kata beliau asyartul awal, syarat yang pertama kata beliau adalah al-Islam. Iya, syarat yang pertama adalah al-Islam. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya lawan dari Islam adalah al-kufur. Dan kafir kata beliau adalah amaluhu mardud, ya amalan yang ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walau amila ayya amalin, meskipun dia melakukan amalan apa saja dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara yang dibahas oleh para ulama, yakni tentang bahwasanya seorang kafir kalau dia melakukan suatu amalan, iya, ketika dia masih dalam keadaan kafir, musyrik, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan beliau berdalilkan dengan dua ayat yang disebutkan oleh beliau dalam surat At-Taubah, kemudian juga dalam surat Al-Furqan. Kemudian berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau rahimahullah hafizahullah, qala kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah fi hadhihi al-ummah la yanfa'u sahibahu illa idza kana masbuqan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iya. Syarat yang ma'ruf bahwasanya kata beliau setiap amalan yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, kata beliau, tidaklah bermanfaat bagi pelakunya kecuali ketika didahului dengan persaksian la ilaha illallah dan juga persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Iya, sehingga setiap amalan ketaatan, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus dilandasi dan harus didasari dengan persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iya, dan di sana beliau menyebutkan di sana ada muqtada. Iya, muqtada dari dua syahadat ini yang pertama adalah al-ikhlas. Iya, dia beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian yang kedua muqtada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yakni mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini dua syarat yang harus terpenuhi ketika seorang melakukan ibadah apa saja, amal ketaatan apa saja harus dilandasi dengan dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, kemudian yang beliau sebutkan rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau as-sani, ya syarat yang kedua di antara syurut as-shalah adalah qala al-aqlu. Ya, syarat yang kedua adalah al-aql. Iya, dia berakal. Qala wa didduhu al-junun, lawannya adalah al-junun, yakni gila. Iya, atau hilang akalnya. Karena hilang akal ya lebih umum dibandingkan gila. Kalau gila khusus, tapi kalau hilang akal bisa disebabkan karena gila. Iya, seperti bisa disebabkan karena apa namanya pingsan, bisa disebabkan karena mabuk atau yang lainnya. Al-muhim dia harus berakal ketika melakukan sholat. Qala rahimahullah wal majnun marfu'u anhu al-qalam hatta yufiq. Iya, dan seorang yang gila, iya, seorang yang hilang akalnya, itu diangkat darinya pena sampai dia sadar, yakni sampai kembali akalnya, sampai dia berakal baru dia kembali lagi mukallaf. Qala wad dalilu hadis, dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Iya, dalil bahwasanya di antara syarat as-shalah, dan ini merupakan syarat yang umum, syarat semua ibadah, syarat at-taklif, iya, adalah al-aql. Demikian pula al-islam, itu semua syarat umum untuk seluruh ibadah, sehingga dimasukkan dalam semua ibadah syarat tersebut. Di sini disebutkan dalam syurut as-shalah. Iya, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qala rufi'al qalamu an thalathah. Iya, rufi'a al qalamu an thalathah, diangkat pena itu dari tiga jenis orang, dari tiga macam orang. Iya, pena apa yang dimaksud? Iya, karena di sana ada beberapa qalam. Iya, ada beberapa pena. Iya, di antaranya qalam at-taqdir. Iya, pena yang mencatat takdir. Iya, seperti dalam hadis inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Dan juga di sana ada qalam at-taklif. Iya, dan ini yang dimaksud dengan hadis rufi'al qalam, yakni qalam at-taklif. Diangkat pena. Iya, yakni apa? Tidak dicatat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh Bani Adam ketika dia mukallaf, ini amalan tersebut apa? Dicatat oleh malaikat. Ya, dicatat oleh malaikat kebaikan dan kejelekan, dicatat. Tapi apa? Di sini disebutkan pengecualian, tidak dicatat amalan kejelekan dari tiga jenis orang. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an-na'im hatta yastayqidh. Yang pertama adalah dari seorang yang tidur. Iya, seorang yang tidur, hatta yastayqidh, sampai dia bangun. Iya, sampai dia bangun. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan na'im di sini adalah iya, seorang yang tidur yang la ihsasa lahu. Iya, tidur tapi apa? Lelap tidurnya, tidak merasa apa-apa. Iya. Tidur, karena tidur ada yang iya, dia tidur tapi kadang masih sadar orang di sekitarnya. Iya, masih terdengar pembicaraan orang di sekitarnya. Tapi yang dimaksud dengan tidur di sini kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah orang yang tidur yang tidak merasakan apa-apa, tidak sadar lagi. Iya, sehingga ini apa namanya? Orang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam anhu, yang diangkat pena kejelekan darinya. Iya, artinya ketika dia melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidur yang tidak sadarkan diri, maka dia tidak dicatat oleh malaikat dosa tersebut, tidak teranggap dosa. Qala wal majnun, dan dari orang gila. Iya, hatta yufiq. Iya, dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia kembali akalnya. Nah, ini yang dijadikan syahid oleh al-muallif rahimahullahu taala dari hadis ini. Qala was-saghir hatta yablugh, dan juga dari anak kecil sampai dia mencapai usia baligh. Nah, ini hadis an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, atau qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, qala la budda lil musalli fi salatihi an yakuna hadir al-aqli laisa faqidan lahu bijununin aw sukrin. Iya, harus seorang yang salat, kata beliau, itu ketika salat hendaknya dia hadir al-aqli. Iya, akalnya itu hadir. Iya, akalnya itu ada. Laisa faqidan lahu bijununin aw sukrin, dan bukan seorang yang kehilangan akalnya karena gila atau karena apa? Karena mabuk. Ya, sukur itu mabuk. Iya, karena orang mabuk kadang kelakuannya seperti orang gila. Iya, seorang yang tidak berakal. Qala li annal majnun marfu'u anhul qalam ghayru mukallaf. Iya, karena orang yang gila kata beliau adalah seorang yang diangkat darinya pena dan dia bukanlah seorang mukallaf. Qala was sakran, afqada nafsahu aqlahu fa alhaqaha bil majanin. Ya, demikian pula seorang yang mabuk. Ya, seorang yang mabuk. Ya, karena dulu apa namanya, ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya dulu ya, yang namanya khamr itu tahapan larangannya itu bertahap. Iya. Karena dulu para sahabat masih mereka apa? Terbiasa dengan khamr ketika itu. Iya, sehingga apa namanya, Islam tidak langsung ketika itu mengharamkan secara totalitas. Iya, tapi dengan bertahap. Dan di antaranya disebutkan adalah larangan minum khamr itu ketika apa? Hendak salat. Iya, ketika apa? Hendak salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini diantara dalil bahwasanya orang yang sedang mabuk ya tidak boleh salat. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Iya, karena yang namanya khamr, kata para ulama disebut dengan khamr karena dia yukhammirul aql. Iya, khamr itu menutup akal. Iya, sehingga dia berperilaku dan berkelakuan seperti orang yang tidak berakal. Iya. Apa tindak tanduknya seperti orang yang tidak ada akalnya. Iya, bisa merusak, iya, bisa marah-marah dan seterusnya dari perbuatan orang-orang yang tidak berakal. Sehingga di sini seorang yang mabuk tidak boleh dia sholat karena dia apa? Tidak memenuhi syarat al-aql. Sehingga di sini kata beliau, Allah gabungkan dengan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dengan seorang yang majnun. Ya, seorang yang majnun karena dia hilang akalnya. Qala fala ya'qilu salatahu, maka tidaklah dia bisa memahami salatnya. Ya, tidak bisa memahami bacaan salatnya dan juga tidak bisa salat dengan benar. Ya, karena tidak berakal. Qala wa qad istadalla syaikhu rahimahullah bi hadis rufi'al qalamu 'an thalathah. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kata Syekh Abdul Muhsin, berdalilkan dengan hadis tersebut, rufi'al qalamu 'an thalathah. Qala wa huwa haditsun sahih, dan ini kata beliau hadis yang sahih, akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Majah min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, hadis rufi'al qalamu an thalathah. Sehingga ini sekali lagi syarat yang umum untuk semua ibadah, yakni apa? Adanya al-aql. Iya, baik itu salat, puasa, iya, apa namanya? Haji dan juga ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan dengan akal tersebut. Sehingga di antara apa namanya, seorang yang hendak sholat adalah orang yang dia masih berakal. Sehingga keluar darinya apa? Seorang yang gila. Iya, seorang yang dia punya gangguan jiwa. Iya, tidak boleh kita memerintahkannya sholat. Iya, tidak boleh kita memaksanya untuk sholat. Iya, demikian pula seorang yang mabuk. Iya, seorang di jalanan sedang mabuk, iya, diajak ke masjid sholat. Iya, kalau sudah sadar baru boleh. Tapi kalau sedang mabuk, maka dia termasuk orang yang dikategorikan orang yang faqidul aql, orang yang sedang hilang akalnya. Diperintahkan ketika sudah ada akalnya dan sudah kembali kepadanya. Qala rahimahullahu ta'ala, satu lagi, qala wa tsalis, ya, syarat yang kedua di antara syarat yang ketiga di antara syarat salat kata beliau adalah at-tamyiz wa dhidduhu as-sighar. Qala wa hadduhu sab'u sinin thumma yu'maru bis salati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam muru aw abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Iya, syarat yang ketiga yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah kata beliau at-tamyiz. Iya, at-tamyiz yakni seorang anak yang sudah mumayyiz. Ya, meskipun sebagian para ulama ketika menyebutkan syarat ini, beliau atau mereka menyebutkannya dengan syurut dengan syarat al-baligh, yaitu seorang yang baligh. Karena beda ya antara mumayyiz dengan baligh. Kalau mumayyiz di sini beliau sebutkan wadidduhu as-sighar. Ya, lawannya adalah sighar, yakni anak kecil. Qala wahaddahu atau wahadduhu, ya, wahadduhu dan batasan tamyiz kata beliau adalah sab'u sinin. Ya, kapan seorang anak dikatakan anak mumayyiz? Beliau mengatakan batasannya adalah ketika anak tersebut berumur berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun berarti dikatakan apa? Mumayyiz. Meskipun tadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya sebagian para ulama ketika menyebutkan syarat ini beliau menyebutkannya dengan syurut al-bulugh, yakni orang anak tersebut sudah menginjak usia baligh, sudah dewasa. Qala thumma yu'maru bis-shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan batasan kapan anak itu dikatakan seorang mumayyiz. Beliau katakan wahadduhu sab'u sinin. Batasan seorang anak dikatakan mumayyiz adalah 7 tahun. Iya, ketika sudah 7 tahun dia sudah teranggap seorang anak yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Iqbal. Mumayyiz, apa itu mumayyiz? Hah? Siapa yang 7 tahun? Faris, berapa tahun Faris? 10 tahun. Oh, udah lebih dari mumayyiz ini. Iya. Apa mumayyiz? Sidik. Jangan sidik. Keren. Iqbal, terus apa lagi, Bang? Teman antum. Budi, urwah. Mumayyiz itu apa? Iya, sudah bisa membedakan. Iya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya, sudah bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Iya, bisa membedakan mana yang apa? Cakep, mana yang ganteng. Iya. Sama aja ya. Nah, ya jadi sudah memayiz. Jadi sudah bisa memilah-milah. Iya, mana yang jelek, mana yang baik, ini memayiz. Iya, dan beliau mengatakan di sini batasannya apa? Usia 7 tahun. Iya, usia 7 tahun. Dan beliau mengatakan atau beliau apa? Beristinbat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muru abnaakum bis-shalati lisab'in. Iya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah. Iya, dan ini kata para ulama khitab, iya, perintah kepada wali. Iya, kepada siapa? Orang tua atau wali anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Iya, diperintahkan untuk salat ketika berusia 7 tahun. Qala wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka. Ini ketika mereka malas dan ketika mereka meninggalkan salat, pukul ketika mereka berusia 10 tahun. Dan ini tentunya pukulan yang tidak melukai, pukulan sebagai pelajaran untuk dia tidak meninggalkan kembali sholat tersebut. Qala wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur. Iya, yakni ketika sudah berusia 10 tahun harus dipisah tempat tidur mereka. Tidak boleh kata para ulama disatukan di satu ranjang, di satu tempat tidur. Nah, ini syahid dari hadis ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam muru abnaakum bis-shalah li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat ketika berusia 7 tahun. Dan beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab batasan na'am usia tamyiz adalah dengan usia 7 tahun. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah bahwasanya perintah di sini kata beliau qala amru atau sinu tamyiz wa huwa sab'u sinin, kata beliau umira bis salat laisa ala sabilil ijab. Ya, perintah di sini ketika diperintahkan muru abnaakum bis salah li sab'in, kata beliau di sini bukan perintah untuk apa namanya atau perintah atas wajibnya salat kepada anak yang berusia 7 tahun tadi. Qala li annal wujub, karena kewajiban innama yakunu ba'dal bulugh. Iya, karena kewajiban kata beliau itu hanya ada ketika anak sudah menginjak usia baligh, ya, menginjak usia baligh. Dan baligh itu disebutkan oleh para ulama ada tanda-tandanya. Iya, kapan dia baligh? Yang pertama ketika dia sudah ihtilam. Yang pertama ketika dia sudah ihtilam, yakni apa? Kata Pak Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia keluar mani bisyahwah. Iya, keluar mani dengan syahwat. Kemudian yang kedua kata para ulama dengan imbat sya'ril khashin, ya, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah dengan ketika dia berusia 15 tahun. Ya, ketika berusia 15 tahun dan bagi perempuan ditambah satu tanda, yakni ketika dia sudah haid. Ya, ketika dia sudah haid maka berarti dia sudah baligh. Dan perempuan tentunya, iya, kadang umur atau berusia 9 tahun dia sudah haid. Sehingga ketika sudah haid menunjukkan wanita tersebut sudah baligh. Ini diantara tanda buluk. Sehingga di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah, yang intinya adalah bahwasanya perintah wajibnya salat itu adalah ketika mumayyiz, ketika berusia baligh. Adapun ketika mumayyiz, perintah tersebut adalah kata beliau liyata'awwad 'alas shalah wal ityan biha 'alal wajhil masyru'. Iya, perintah ketika mumayyiz diperintahkan untuk salat anak tersebut itu untuk dia membiasakan dirinya untuk salat dan juga untuk melaksanakannya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ya, sesuai dengan cara yang disyariatkan. Sehingga ini kesimpulan dari syarat yang ketiga. Bahwasanya di antara syarat adalah at-tamyiz yang beliau sebutkan, dan ini adalah perintah yang ala sabilil istihbab, bukan ala sabilil ijab. Adapun ala sabilil ijab ketika dia sudah berusia baligh dengan tiga tanda yang tadi disebutkan. Namallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.